Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Tertusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hatimu, ku tak mampu menghindari gejolak cinta. Cintai.